Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mawad. Fa insyaallah taala ya, kita akan bahas suatu permasalahan yang penting, yaitu permasalahan yang diistilahkan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah dengan dawabitut takfir. Jadi ada kaedah-kaedah dalam hal pengkafiran. Baik yang berkaitan dengan takfir mutlak maupun takfir muayyan. Ini harus ada kaedah-kaedahnya supaya dalam menghadapi permasalahan-permasalahan itu meletakkan pada porsi yang semestinya. Ya. Ya. Yang lebih spesifik kita bahas di sini adalah pengkafiran yang dia masih menyandarkan kepada Islam. Adapun kafir asli kita tidak membahas masalah itu. Sepakat misalnya dari kalangan Ahlul Kitab, ya, Yahud, Majus, Nasara, itu tidak kita bahas. Itu sudah jelas kafirnya. Ya, ini mereka yang masih mengaku kaum muslimin akan tetapi terjatuh kepada kekafiran. Pembahasan yang pertama yaitu yang kaitannya dengan permasalahan kafir yang kufur mutlak. Kufur yang mutlak. Ini yang dipahami dari ayat-ayat maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kafirnya suatu perbuatan. Seperti apa misalnya, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang yang kafir. Ini hukumnya mutlak, kafir mutlak. Ya. Ini perlu perincian. Misalnya Rasulullah sallallahu bersabda, ya, man sajada man dzabaha li ghairillah faqad asyrak, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala maka dia telah syirik. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi allazi khalaqana in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, kaitannya sujud kepada makhluk, ya, sujud kepada makhluk, sujud kepada matahari dan bulan, sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kalian benar-benar beriman kepadanya, benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memang kafirnya asli, dari sananya memang dari awalnya sudah kafir, maka itu sudah jelas kafirnya. Adapun yang kaitannya dengan mereka mengaku Islam kemudian terjatuh kepada keislaman, kekufuran, baik kufur akbar maupun syirik akbar, ya, maka nanti akan kita sebutkan, ya, dalil-dalil daripada Al-Quran, batasan-batasannya dari dan hadis Rasulullah SAW, batasan-batasannya. Nah, apakah setiap orang yang berhukum dengan hukum Allah SWT dia kafir? Apakah seorang muslim, ya, kalau misalnya dari kalangan Yahud berhukum dengan hukum selain Allah jelas kafir, atau Nasara berhukum dengan selain Allah, selain hukum Allah kafir, sudah jelas tidak dibahas lagi. Tapi mereka mengaku muslim, mereka sholat, ya, mereka sholat, mereka zakat, mereka puasa, mereka haji, ya, mereka mengucap syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Akan tapi mereka tidak tahu kalau hal yang demikian adalah perkara kesyirikan maupun kekufuran. Ya, apa hukumnya mereka? Ya, setelah kita sepakati apa yang mereka lakukan adalah perkara syirik akbar atau kufur akbar, yang dikhawatirkan pelakunya menjadi kafir, ya, yang dikhawatirkan pelakunya menjadi kafir dan kekal di dalam neraka jahanam. Ya, artinya kita juga tidak menganggap hal itu ya silakan biasa-biasa saja, tidak. Yang demikian adalah kesyirikan akbar, sujud kepada kuburan, sujud kepada wali-wali adalah syirik akbar, ya, yang pelakunya dikhawatirkan ya, terjatuh ke dalam syirik akbar, ya, yang mengkhawatirkan dia menjadi penghuni neraka jahanam kekal di akhirat kelak. Akan tapi untuk persen-persen tertentu, ulama rahimahumullah taala jemain itu punya kaedah-kaedah, ya. Mereka istilahkan dengan tawafurus syurut wa intifaul mawani', dan ini yang tidak dipahami oleh kalangan khawarij dalam permasalahan ini, ya. Jadi permasalahan yang seperti ini sudah dibahas panjang lebar oleh Syekhul Islam Taimiyah. Orang yang paling banyak berbicara dalam permasalahan takfir muayyan, takfir mutlak ini adalah Syekhul Islam Taimiyah. Jadi orang-orang khawarij dalam permasalahan ini tidak bisa membedakan antara nas mutlak dengan nas muqayyad. Jadi tidak bisa membedakan antara dalil-dalil. Al-Quran mengatakan kafir, semua kafir sudah. Tidak bisa mereka memilah-milah. Ya. Sebaliknya juga irja, orang-orang murjiah. Ya. Kelompok yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Juga seperti itu. Jadi seolah-olah yang penting seseorang sudah beryakin Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta, yakin Allah subhanahu wa ta'ala yang patut disembah, sudah. Dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sudah, tidak akan memadarkan dia hal-hal muhalabat-muhalabat syariah yang lainnya. Itu juga salah. Tapi Ahlussunnah selalu tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah tengah-tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Seperti orang khawarij maupun orang-orang murjiah. Ahlussunnah tengah-tengah. Maka dalam permasalahan ini, kenapa ulama memberikan kaedah-kaedah? Karena melihat nas-nas itu ada nas, dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang sifatnya umum. Ada sifat-sifat mutlak. Ada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang sifatnya khusus dan muqayyad. Nah, terkala kesannya bertentangan, maka harus dibawakan umum kepada khusus. Ya. Misalnya sujud. Seorang muslim yang sujud kepada selain Allah, apa hukumnya? Hukumnya apa? Kufur, kafir. Syiriknya apa? Syirik akbar. Antum pernah tahu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu pernah sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pernah tahu? Pernah tahu? Pernah dengar enggak? Hadisnya sahih. Apa Mu'ad kafir? Sujud loh. Ya, sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan tidak, oh itu sujudnya kepada Rasulullah, enggak kafir, enggak. Sama saja mau sujud kepada setiap sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka kafir. Tapi persen-persen tertentu harus ada kaedah-kaedahnya. Jadi Ahlussunnah mengatakan iya, kami mengkafirkan orang persen tertentu, tapi dengan kaedah, bukan dengan membabi buta. Ya, dengan kaedah-kaedah, dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Ya, bukan dengan serampangan, dengan ilmu. Ya, maka akan kita sebutkan kaedah-kaedahnya. Iya, kita mengkafirkan orang yang benar-benar dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Muayyan, iya bisa muayyan, tapi dengan fase-fase yang harus dilalui, ya, dengan fase-fase yang harus dilalui, ya. Setelah kita memahami perkara-perkara yang bisa mengeluarkan daripada keislaman seseorang, maka kita jumpai dalil daripada Al-Quran dan Sunnah yang paling pokok yang dijadikan pegangan oleh Ahlussunnah dalam permasalahan ini adalah surat Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasulah. Kami sekali-kali tidak akan mengadab suatu kaum sampai kami utus orang rasul. Itu kaedah pokoknya. Ya, kaedah pokoknya Allah sekali-kali tidak akan mengutus seseorang, Allah sekali-kali tidak akan mengadab seseorang sampai Allah SWT mengutus Rasulnya. Dikatakan oleh Imam Qatadah dalam tafsir Tabari, Inna Allah tabaraka wa ta'ala laisa yu'adzibu ahadan hatta yasbiqa ilaihi minallah khabar. Ya. Aw ya'tihi minallah bayyinah wa laisa mu'adziban ahadan illa bidambihi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadab seseorang sampai datang kepadanya dari Allah subhanahu wa ta'ala ilmu. Lihat. Ini kaedah. Sampai datang kepadanya ilmu. Khabar. Kejelasan. Allah subhanahu dan datang dari Allah kejelasan. Ya. Kalau tidak ada sampai ilmu, tidak ada kejelasan, ya, tidak mungkin Allah adab. Makanya ada istilahnya ashabul fatrah. Ada istilahnya ashabul fatrah. Yang nanti akan diuji oleh Allah SWT di hari kiamat kelak. Ya. Berkata Imam At-Tabari, ya, setelahnya, وَمَا كُنَّ مُهْلِكِ قَوْمٍ إِلَّا بَعْدَ الْإِذَارِ إِلَيْهِمْ بِالرُّسُولِ وَإِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ بِالْآيَاتِ أَلَّتِي تَقْطَعُ أُذُرَهُمْ. Kami tidak akan mengazab suatu kaum, mencelakakan suatu kaum, sampai memberi uzur dengan kedatangan Rasul. Tujuannya apa? Bukan cuma datang main-main itu saja, bukan. Ya, cuma kenalan, bukan. Tapi tujuannya iqamatul hujjah alaihi, menegakkan hujjah atasnya sehingga mereka tidak punya uzur lagi. Ya. Demikian juga dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam permasalahan ini. Mirip seperti itu. Ya, annahu la yu'adzib ahadan illa ba'da qiyamil hujjah. Bahwasanya Allah tidak akan mengadab seseorang sampai tegaknya hujjah. Artinya apa? Sampai keterangan ilmu kepadanya. Seperti itu. Dan banyak ayat yang semakna dalam permasalahan ini. Ya. Seperti misalnya surat Al-An'am ayat 130, ya ma'asyaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati, wahai segenap jin dan manusia, tidakkah datang kepada kalian rasul, para rasul dari jenis kalian sendiri yang menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum lagi dalam surah Al-Qasas ayat 59 juga. Ya, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina. Ya, tidak mungkin Allah mengazab suatu negeri sampai Allah utus orang rasul menjelaskan, membacakan ayat-ayat kami. Ya. Jelas atau ayat yang paling sering kita dengar, ya, wa may yusakkir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wa lima tawallaw nuslihi jahannam sa'at masira. Ya, wa may yusakkir rasul, siapa yang milih jalannya rasul baik dengan kufur akbar maupun kufur asghar. Wa may yusakkir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Lihat, mim ba'di ma, setelah jelas baginya petunjuk, ya, mim ba'di ma tabayyan. Tabayan, bayan itu jelas, terang. Huda, petunjuk. Ya. Wa tabi ghayra sabil mu'min, kemudian tetap ngotot menyelisih, mengikuti jalan selain kaum mukminin, wallahi ma tawalla, kami palingkan ke arah mereka berpaling. Wa nusli jahannam, kami masukkan mereka dalam neraka jahannam. Nah, itu. Tapi apa? Setelah jelas ini ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi yang kita sebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abi Aufah, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, hadisnya sahih. Dia berkata, lamma qadima Mu'ad minasyam sajadilin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Mu'ad bin Jabal datang dari Syam, beliau sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya? Nah, tanya. Ada enggak kufur yang lebih parah daripada sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Hah? Kafir enggak? Musyrik enggak? Syirik akbar apa syirik asghar? Hah? Sujud kepada makhluk. Rasulullah makhluk atau bukan? Makhluk ya akhi. Ya kan? Walaupun Rasulullah adalah sebaik-baik makhluk. Ya. Mahadaya Mu'ad, apa ini Mu'ad? Kok tiba-tiba main sujud? Sujud. Ya. Kata Mu'ad, ataitu Syam. Fawafaitum yasjuduna li asaqifatihim wa batarakatihim ya Rasulullah, aku datang dari Syam. Aku jumpai orang Nasara sujud kepada uskup-uskupnya dan pendeta-pendetanya. Wadittu fi nafsi an naf'al bidzalik bik. Dan aku kepingin ya untuk melakukannya kepadamu. Faqala Rasulullah, la taf'alu. Fa inni law kuntu amiran ahadan asjuda li ghairillah la amartu al mar'ah an tasjuda li zawjiha. Kalau aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang makhluk, maka paling berhak untuk aku perintahkan seorang perempuan untuk sujud kepada suaminya. Ya, tapi itu pun tidak boleh. Karena betapa besar hak suami terhadap istri. Tapi itu pun tidak boleh. Lihat-lihat di sini. Rasulullah mengatakan, engkau telah kafir Mu'ad. Ini sujud, ini kafir akbar loh. Dan engkau bukan orang bodoh. Iya. Anak tanya, Mu'ad itu orang bodoh atau bukan? Enggak, dia min fuqaha. Min fuqaha sahabat Rasulullah SAW. Iya. Bukan sembarangan sahabat. Sahabat yang terdepan. Yang kerja, yang ditugaskan selalu oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah. Termasuk yang paling berilmu di antara para sahabat Rasulullah SAW. Faqihus sahabat. Termasuk ulama sahabat yang paling faqih. Banyak kan? Ya Mu'ad, innaka satati qauman ala kitab. Ya. Fal yakun awwal ma tad'um ila syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa in wata'ula kalidzalik fa'khbirhum bi anna Allah subhanahu wa ta'ala iftarada lahum khams salawat min yaumin wa lailah. Wa in wata'ula kalidzalik fa'khbirhum bi anna Allah subhanahu wa ta'ala iftarada lahum shadaqah tukhad min aghniyahim wa turaddu ila fuqara'ihim. Lihat di sini. Rasulullah memberikan utusan-utusan khusus. Ya, untuk mendakwakan. Tidak mungkin Rasulullah SAW mengutuskan kepada orang-orang yang bodoh. Iya. Ya. Mu'ad. Bodoh apa? Pinter. Ya, sudah paling pinter sudah dari kalangan para sahabat. Sudah paling berilmu. Rasulullah SAW tidak mengatakan, engkau kafir Mu'ad, syahadat ulang. Kan enggak. Berarti ada apa? Ada uzur di situ. Kenapa Rasulullah SAW tidak seperti itu? Rasulullah SAW kok tidak punya ghirah ente? Enggak tahu itu kafir, musyrik ente. Ulangi syahadat ente. Kan tidak ada seperti itu. Karena Rasulullah tahu Mu'ad ada uzur di situ. Nanti akan kita bahas ada takwil. Takwil. Ya. Ada takwil yang dari diri Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang orang bisa beri uzur, salah satu uzur untuk mengkafirkan Mu'ayyan itu dengan memberi ada takwil di situ. Ta'il sa'ir. Ta'il dengan tiga doa bidnya nanti akan kita bahas. Jadi tidak sembarangan takwil tapi ada tiga doa bid dalam permasalahan takwil. Namanya takwil sa'ir. Takwil yang diperkenankan, bukan takwilnya batiniah. Iya. Bukan takwilnya rafidhah. Iya. Yang tidak ada kaedah sama sekali dalam mentakwil ayat-ayat Allah. Dalil yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. An Khalid bin Dakwan Rubaiyah binti Mu'awid. Iya. Ja'an Nabi SAW fadakala hina bunia alaiya. Fajalasa ala firasi majlisaka minni faja'altu faja'alat juwairiyat. Lana yadribna bidub wa yandubna qatla min abai yawma badr. Idqalat idahunna ufina nabiyun ya'lamu ma fi ghad. Faqala da'i hadihi wa quli billadhi kunti taqurin. Iya. Suatu saat Rasulullah SAW datang. Ya. Ketika setelah Rasulullah SAW walimah menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, bukan maksudnya Rubaiyah bin Mu'awid, tiba-tiba Rasulullah SAW datang ke walimahan tersebut, ya, datanglah para budak-budak perempuan, bisa jadi ini budak-budak perempuan atau wanita-wanita yang dibawa umur, mereka mukul ketipung, itu khusus untuk perempuan. Ketipung sambil baca syair. Nah, mereka baca syair, salah satunya lafalnya wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi qad, dan pada kami ada seorang nabi yang mengetahui perkara esok hari. Anak tanya, kufur enggak? Kufur enggak? Kufur akbar. berkeyakinan ada selain Allah yang mengetahui perkara gaib. Ya. Kufur enggak? Kufur. Orang berkeyakinan ada selain Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Ini kufur. Ya. Tapi apa Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengulangi syahadat? Kan tidak. Ya, sujud kepada selain Allah ini adalah syirik akbar yang mengeluarkan daripada Islam. Akan tapi dikarenakan ada uzur di sini karena takwil. Ya. Takwil, dia pikir sujud, Mu'adz bin Jabal pikir sujud kepada selain Allah ini bentuk penghormatan. Oh, ini kan sekedar penghormatan. Ya, boleh kepada makhluk. Tapi Rasulullah dengannya tidak mengkafirkan. Tidak mengkafirkan Mu'adz bin Jabal, tidak malah bala tidak mengklaim Mu'adz bin Jabal berdosa. Ya, lihat. Ya, bukan cuma sekedar mengkafirkan, tidak mengkafirkan, tidak mengklaim Mu'adz bin Jabal berdosa. Cuman Rasulullah melarang, jangan diulangi lagi. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sujud itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sujud harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama itu memberikan, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bukan dari kalangan ulama Khawarij maupun ulama Murji'ah. Ulama dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah memberikan takrir, memberikan kaidah-kaidah bahwasanya orang persen tertentu tidak dikafirkan melainkan setelah sampai hujah. Ya, bahwasanya takfir yang mutlak, sujud kepada selain Allah kafir, betul kafir. Tapi kada apakah orang yang di depan kita seperti tadi Rasulullah SAW, Mu'ad, Mu'ayyan enggak? Mu'ayyan kan? Kenapa Rasulullah tidak kafirkan? Karena ada kaidah-kaidah di sini. Ada kaidah-kaidahnya di situ. Sampai terpenuhi syarat-syaratnya dan terhilanglah penghalang-penghalang kekafiran. Ya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala, saha annahu la yukaffir ahadun hatta yablughahu amrun nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman balaghu falam yu'min bihi fa kafir. Berkata Imam Ibnu Hazm, telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kafir seseorang sampai datang kepadanya penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterangan dari Rasulullah SAW, Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa sampai kepadanya, kemudian dia tidak beriman, maka dia kafir. Fa'in aman nabi itu ma'atakat masha'allah ta'ala ayat taqidah fi nahlah, au futya, au amala masha'allah, au amila masha'allah, au amalin masha'allah, ayya'malahu, duna ayyablugha fi dhalika ni nabi SAW, hukima bikila bima'atakada, au maqala, au amil, fala syai'a alaihi aslan hatta yablughahu. Fa'in balagh wa saha indahu fa'in khala mujtahidan fima lam yatabayyan lahu wajhul haqq fi dhalika fa muqti ma'dzur ma'jur maratan ukhra. Ya, maratan wahida. Ya. Barang siapa yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian berkeyakinan. Ya. Dalam suatu permasalahan, suatu keyakinan, suatu fatwa, suatu amalan, ya. Duna ia belukahu fidali kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa mengetahui bahwasanya itu berbeda dengan apa yang diyakini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fala syai'a alai aslan hatta belukahu. Lihat, tidak ada apa-apa baginya sampai datang kepadanya kejelasan. Ya, dan apabila sampai kepadanya dan sahih menurutnya. Ya, lihat, sampai kepadanya sahih menurutnya. Fa in khalafahu mujtahidan, ada permasalahan yang lain. Permasalahan yang lain. Ya. Tadi dia melakukan kufur akbar atau syirik akbar misalnya, tidak diazab, tidak dipermasalahkan dia sampai datang kepadanya kejelasan. Nah, itu satu poin. Poin yang kedua, kalau sampai kepadanya, ya, sampai kepadanya keterangan ini dari keterangan Allah dan Rasulnya, ternyata dia menyelisih mujtahidan dengan ijtihad, belum tahu yang benar seperti apa. Lihat, fawa mukhti ma'zur ma'jur maratan wahida. Subhanallah. Dia orang yang salah diberi uzur, dapat pahala. Dapat pahala. Kenapa? Karena dia berijtihad. Berijtihad salah dapat pahala satu. Ya, lihat. Ya, boro-boro mau kafir, malah dikasih kesempatan dapat pahala. Subhanallah. Iya kan? Faqala Ibnu al-Arabi al-jahil wal mukti min hadil umma walau amila min al-kufur wa syirk ma yakunu sahibu musyrikan aw kafiran fa innahu yu'dzar bil jahl wal khata. Orang yang jahil, orang yang salah dalam takwil, mujtahid dari umat ini, walaupun dia mengamalkan kekafiran, kesyirikan yang menyebabkan pelakunya musyrik dan kafir, dia diberi uzur dengan kejahilan dan kesalahan yang ada padanya. Ini kurang apa ini? Hatta yatabayyan lahul hujjah, sampai jelas baginya hujjah yang membuat seseorang kafir dengannya dan gamblang. Maka berkata Syekhul Islam setelahnya dalam Majmu' Fatawa, ya jilid yang ke-12 halaman 500, dia berkata wa idza arafa hadza, apabila tahu ini, wa idza urifa hadza, kalau sudah diketahui permasalahan ini, fattakfirul muayyan min haula'il juhal wa amsalihim bihaitu yuhkam annahu mubiyanun bil kufr la yajuzul iqdam alaihi illa ba'da an taqumu ala ahadi min al-hujjah risaliyah, dan mengkafirkan person tertentu ya terhadap orang-orang yang jahil yang seperti ini. Ya, jadi bukan cuma orang-orang, nanti akan kita jelaskan ya, bahwasanya Syekhul Islam itu tidak berbicara orang-orang yang di kampung-kampung, sekedar di kampung-kampung, orang-orang yang baru masuk Islam, bukan. Ini pembesar-pembesarnya yang terpengaruh fitnah hululiyah, bukan pembesar-pembesarnya terpengaruh fitnah jahmiyah, bukan orang-orang yang di kampung Syekhul Islam berbicara misalnya itu. Ya, nanti akan kita bawakan kata Syekhul Islam, ya, lau kuntu makanakum, kalau aku seperti kalian dengan keterangan dari Allah dan Rasulnya, la kafartu, aku sudah kafir. Akan tapi kalian itu jahil, padahal itu pembesar-pembesarnya loh, yang sudah belajar Al-Quran dan Sunnah, belajar bahasa Arab, belajar usul fikih, sudah belajar. Akan tapi kalian itu jahil, sehingga aku tidak berani menghukumi kalian kafir. Kalau sekiranya posisiku, keilmuanku ya, ada pada kalian, misalnya aku sudah kafir. Ya, nanti akan kita bahas itu. Bukan orang-orang yang sekedar di kampung-kampung, bukan orang-orang yang baru masuk Islam. Ya. Lihat tadi, Mu'adz bin Jabal itu bukan orang yang baru masuk Islam. Makanya Rasulullah utus pergi berdakwah. Ya, bukan orang jahil. Ya. Tapi ada perkara-perkara yang dilakukan itu dengan ta'wil. Ya. Beliau katakan, adapun orang setelah kita ketahui, maka mengkafirkan orang-orang yang khusus dari kalangan orang jahil dan yang semisalnya, maksudnya yang semisalnya, ya, mungkin dia asalnya secara global dia berilmu, ngerti Al-Quran, ngerti Sunnah, tapi karena takwil yang dibenarkan maka dia tidak bisa seperti itu. Dihukumi dia kafir, maka tidak boleh seorang menerapkannya kepada orang tertentu sampai tegak kepadanya risaliyah. Allah tiyatabayyan bi annahu mukhalifun lil rasul, sampai jelas baginya mereka itu menyelisih rasul. Oh, ternyata ini bukan jalannya rasul. Sampai-sampai disebutkan di dalam fatwa Syekhul Islam Taimiyah, dia kaitannya dengan masalah sujud kepada kuburan itu. Artinya menurut antum jelas, menurut sebagian orang tidak jelas kalau dia punya takwil tertentu. Iya, menurut kita jelas itu kata Syekhul Islam nanti. Tapi sampai-sampai ada pembesar-pembesar dari kalangan Sufia itu bersyukur kepada Syekhul Islam, alhamdulillah kamu sudah jelaskan perkara ini. Ini pembesar-pembesarnya, nanti akan kita nukilkan. Wa in kanat hadhihi al-maqalah la raib anha kufur. Walaupun perkara ini, perkataan ini jelas kekafirannya. Iya. Falaisa li ahadin ayukaffir ahadan minal muslimin wa in akhta wa ghalata hatta tuqam alaihi al-hujjah wa tabayyana lahu al-mahajjah. Ini jelas kaidah. Tidak boleh seseorang mengkafirkan orang muslim ya, ketika dia salah atau dengan sengaja maupun tidak sengaja, sampai jelas baginya hujjah. Dengan sengaja mungkin dengan takwil tadi. Itu dengan sengaja dia lakukan dengan takwil. Sampai jelas baginya hujjah, terang baginya. Wa man thabata imanu bi yaqin lam yazul dzalika anhu bisyak. Maka orang yang asalnya dia ada padanya keimanan dengan keyakinan, tidak bisa kita hilangkan dengan keraguan-raguan, artinya hal perkara yang belum jelas. Bal la yazulu illa ba'da ikamatul hujjah izal tasyubha. Tidak bisa hilang keimanan yang ada pada mereka sampai tegak kepada mereka hujjah dan hilang ke hilang syubhatnya. Dihilangkan dulu syubhat tersebut. Dihilangkan dulu syubhat tersebut. Makanya ada kaedah dalam ilmu fiqih, dalam permasalahan iqamatul hudud. Itu baru iqamatul hudud. Lebih ringan daripada menghukumi seorang kafir, karena dia harus ditegakkan kepada mereka hukum had murtad nantinya. Lebih ringan. Ada kaedah mengatakan yudra'ul hudud bisyubhat. Hudud itu bisa dicegah karena syubhat-syubhat tertentu. Nah, itu hudud, kaitannya ada potong tangan dan lain sebagainya, itu harus dicegah. Jangan, tidak boleh main sembarangan tegakkan had kalau ada syubhat masih di kerancuan di situ. Ya, maka perlu dipahami nususul wa'id, kata beliau di dalam jilid yang ke-10 halaman 372. Nususul wa'id minal kitab wa sunnah. Ya, nas-nas, dalil-dalil yang menyebutkan dalam permasalahan ini, fulan kafir, apa namanya, barang siapa yang menyembih kepada selain Allah maka kafir, barang siapa yang sujud kepada selain Allah maka kafir, barang siapa yang seperti ini kafir, itu wa nususul a'immah bitakfir wa tafsik. Demikian juga perkataan-perkataan imam-imam yang mengkafirkan, barang siapa yang ini maka dia kafir, barang siapa yang ini maka dia kafir, ini la yastalzim tubutu mujibiha fi haqqil muayyan. Nah, ini yang sulit dipahami oleh sebagian orang. Tidak harus menetapkan konsekuensinya pada person-person tertentu. Iya. Illa idza wujidat asyurut wa intafa'atil mawani'. Kecuali apabila sudah terkumpul padanya syarat-syarat dan terhilang penghalang-penghalangnya, dan ini yang akan kita bahas. Ya. Lihat. La farqa fi dzalika bainal usul wal furu'. Ini menurut Ahlussunnah, tidak ada bedanya. Ya, dalam menurut Ahlussunnah, baik itu permasalahan usul maupun furu', lihat. Permasalahan akidah yang maupun permasalahan selain akidah. Permasalahan tauhid maupun permasalahan, tidak ada bedanya. Ya, sampai tawur surut wa intifal munawi. Ya, bahkan Syekhul Islam lebih keras lagi dalam permasalahan ini. Ada kelompok orang yang membedakan, oh kalau masalah usul itu baru kita tegakkan, kalau furu' tidak. Nanti akan kita bahas bahwasanya masalah akidah-akidah, sebagian orang ya mengkafirkan orang-orang yang salah dalam permasalahan akidah, kata Syekhul Islam. Nanti akan kita bahas, itu ada di Minhajus Sunnah, ya, Minhajus Sunnah jilid yang kelima halaman 239. Apa kata Syekhul Islam? Wa hadzal qaula yu'rab an ahadin minas sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan wala an ahadin min a'immatil muslimin wa inna ma huwa fil asl min aqwal al bid'ah alladziina yabtadi'una bid'atan wa yukaffiruna man khalafahum kal khawarij wal mu'tazilah wal mujahmiyah. Ini bukan perkataan yang ringan. Ya, tidak boleh asal cuap-cuap aja dalam permasalahan ini. Ada orang yang mengatakan kalau salahnya karena ta'wil, ya, itu ya kan keyakinan Ahlussunnah, kalau dengan ta'wil itu tidak dikafirkan kalau dia berijtihad. Ini yang masyhur ya, dalam permasalahan amaliyah. Demikian juga dalam permasalahan akaid, fakajir menas kafir mukhti'ina fiha. Banyak orang yang membedakan antara permasalahan masalah amaliyah dan permasalahan akidah. Kalau masalah amaliyah kami tidak mengkafirkan, masalah akidah kami kafirkan. Kata beliau, ini perkataan yang tidak dikenal dari kalangan sahabat dan tabi'in. Tidak juga dikenal dari kalangan imam-imam kaum muslimin. Ini perkataan pada asalnya adalah perkataan ahlul bid'ah. Yang senang mengkafirkan dan berbuat bid'ah setiap orang yang melisihinya. Ini seperti khawarij mu'tazilah jahmiyah. Wah, ngeri permasalahan ini. Pokok asalnya, oh kalau masalah akidah kami kafirkan, yang jelas kami kafirkan. Ini asalnya ini permasalahan khawarij dan mu'tazilah dan jahmiyah yang tidak menerapkan akidah kaidah dengan semestinya, yang apabila orang yang terjatuh dalam takwil itu dibedakan. Ya, makanya beliau di sini mengatakan la farqa bainal usul wal furu', tidak ada beda antara usul dan furu'. Permasalahannya orang ini sudah sampai hujjah atau belum, dia mau ada takwil atau tidak, takwil yang sahih atau tidak. Itu permasalahannya. Seperti yang terjatuh kepada Mu'ad bin Jabal. Dia ada terjatuh kepada ta'wil. Sujud bukan perkara yang ringan, perkara yang besar. Tapi Rasulullah tidak mengkafirkan dia. Iya. Walaupun dalam keterangan yang lain, sujud kepada Sayyidina Allah adalah kafir. Tapi untuk person ini Mu'ad bin Jabal tidak bisa seperti itu. Bukan orang kampung dia, orang Madinah. Ya. Terus yang berikutnya. Demikian juga masyayikh a'immatud da'wah. Iya kan? Sekarang kita bahas ada syarat-syarat mengkafirkan person tertentu. Berikut penghalang-penghalangnya. Ini yang harus dipahami, yang beda antara Ahlussunnah dengan Murji'ah dalam permasalahan ini. Ahlussunnah, Murji'ah dan Khawarij. Khawarij tidak pakai do'abit seperti ini. Pokoknya serampangan saja. Setiap orang yang terjatuh ke dalam kekufuran dalam masalah akidah. Tadi kan Syekhul Islam mengatakan kalau yang membeda-bedakan itu, kalau akidah kan jelas maka dia dikafirkan, itu asalnya itu Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah. Iya. Ahlussunnah tidak membeda-bedakan dalam permasalahan ini. Tidak dalam usul, dalam usul. Intinya, inti permasalahan adalah sampai tidak kejelasan kepadanya. Ada enggak surut-surutnya untuk dikafirkan? Iya. Ada enggak penghalang-penghalangnya untuk dikafirkan? Nah, itu kalau sudah sampai boleh. Silakan. Tidak Ahlussunnah itu yang barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang kafir maka dia kafir. Seperti itu. Iya. Pertama kafir asli, yang kemudian kafir yang gamblang dan jelas, yang terhadap orang yang sudah jelas kepadanya iqamatul hujjah dan tidak ada penghalangnya. Yang pertama, ada empat yang dibahas oleh ulama. Terpenuhinya syarat-syarat dan terhalanginya penghalang-penghalang untuk mengkafirkan orang tertentu. Yang pertama, ayyakunal mu'ayyan balighan aqilan. Hendaklah dia orang yang baligh dan berakal. Ini poin ini yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang Khawarij dan orang-orang Murji'ah. Ya. Yang pertama, syarat yang pertama. Seorang hendaklah baligh dan berakal. Artinya kalau belum baligh dan tidak berakal itu tidak kafir. Intinya apa? Intinya ada sampai kepadanya ilmu kan, tidak ada sampai hujah kepadanya. Walaupun dari sisi karena dia belum baligh dan belum berakal. Dalilnya apa? Dalilnya rufial aqlam an thalath an nam hatta yastakid an saghir hatta yakbur wa al majnun hatta yafiq. Ya. Pena syariat itu diangkat dari tiga perkara, tiga orang, orang yang tidur sampai dia terbangun, orang anak kecil sampai dia besar, orang gila sampai dia berakal atau sadar. Ya, ini terhalangi. Nah, dari sini ulama memberikan kaedah. Kaedah yang pertama, berarti orang yang padanya tidak berakal dan tidak baligh, tidak boleh, tidak bisa disebutkan seperti itu kalau ada penghalang untuk dikafirkan. Ya. Jadi ulama menetapkan baligh dan akal itu syarat untuk menghukumi seseorang tertentu dia kafir. Ya, sehingga tidak ada di dalam kitab-kitab fikih orang gila maupun anak kecil itu dikatakan murtad. Ya. Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, "Inna ridda la tasih illa min aqil." Murtad, orang yang murtad itu tidak bisa dikatakan murtad kecuali dari orang yang berakal. Adapun orang yang tidak berakal, anak kecil, ya, anak orang gila, ya, atau orang yang mabok atau yang semisalnya, ya, la tasih riddatuhu, tidak bisa dikatakan murtad seperti itu. Tidak ada hukum perkataannya ataupun yang semisalnya. Demikian juga dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Ya, fala tasih riddatus sabi wala majnun. Wa man irtadda tsumma janna fala yuqtal fi junudihi. Tidak benar dikatakan anak kecil itu murtad, orang gila itu murtad. Barang siapa yang murtad kemudian dia gila, maka jangan dihukum dia, dibunuh ketika dia gilanya. Itu syarat yang pertama. Ya, penghalang yang pertama untuk dihukumi seorang kafir, dia tidak berakal. Ya, secara otomatis syaratnya itu dia harus berakal dan sudah baligh. Yang kedua, syarat yang kedua, ayyaqal qaul aw fi'l mukaffir minal muayyan ala wajhil qasr wal ikhtiyar. Hendaklah perbuatan atau perkataan kekufuran yang dia lakukan dari orang tertentu itu dengan sengaja. Ya, dengan keinginannya. Kenapa? Kalau tidak dengan keinginannya, maka tidak ada hukuman baginya. Seperti orang yang terpaksa misalnya, mukroh. Ya, seperti Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 116, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syarah bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap yakin dan mantap dengan keimanan, maka ini seperti tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ya. Seperti di zaman Imam Ahmad rahimahullah, sebagian ulama Ahlussunnah itu tidak diketahui, tidak ada yang terkenal tsabit kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Yang lainnya, Ali Madini, yang lain-lainnya itu tauriyah atau hila dia, ya, terpaksa dia karena enggak dibunuh. Ya. Macam-macam yang terkala dikatakan Al-Qur'an makhluk. Ya. Gila, maksudnya ini makhluk, maksudnya ininya, telunjuknya dia makhluk. Iya. Dan lain sebagainya. Ya. Seperti lagi misalnya. Seperti lagi. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadisnya masyhur itu. Orang yang tersesat di padang pasir. Ingat kan? Tersesat di padang pasir. Tiba-tiba dia tersesat di padang pasir, kemudian bernaung di bawah sebuah pohon, kecapean, tertidur, bangun, ontanya hilang. Iya kan? Setelah cari sana sini, enggak ketemu ontanya. Tiba-tiba balik lagi ke tempat istirahatnya, tidur lagi, bangun-bangun ketemu lagi ontanya. Ya kan, dia sudah aduh yakin pasti mati lah, namanya di padang pasir, ya kan, bukan di rest area, di padang pasir pasti mati. Ya, mahlaka. Ya, padang pasir itu namanya mahlaka, diganti sama orang Arab tafaulan jadinya mafawiz. Mafawis itu tempat untuk selamat, padahal tempat untuk binasa. Orang masuk sesar padang pasir pasti mati. Tahunya, makanya mereka katakan mafawis. Sebentuk tafaulan dari kata mahlaka. Nah, ketika dia putus asa, tiba-tiba ontanya ada di sisinya lagi. Pegang lagi. Ya Allah, selamat. Ya kan? Dia bilang, "Allahumma anta abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, memang benar-benar engkau tuh adalah budakku dan aku adalah tuanmu. Ya Allah, engkau benar-benarlah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kafir enggak? Kafir. Keluar dari Islam enggak? Keluar dari Islam. Tapi kalau dengan sengaja. Ini kan tidak sengaja menghina Allah. Masa Allah dibilang budak, Allah dibilang hamba, Allah di bidang makhluk, ya. Sementara seperti ini lebih kafir daripada Fir'aun, ya. Artinya kebalikan, engkau adalah hambaku. Artinya aku yang menciptakanmu, ya Allah. Ya, lihat. Ringan apa berat? Berat, berat banget malah. Ya, tapi dikatakan oleh Imam Qadi Iyad rahimahullah, ya fihi anna maqala insan min mitli hadza min dahsy wa dhuhul ghairi mu'akhadha insyaallah. Ini tidak dihukumi yang seperti ini. Ya. Loh, kan itu ada penghalangnya. Nah, itu yang kita bahas. Itu yang kita bahas, penghalangnya untuk dikafirkan. Apa itu? Salah satu penghalangnya apa? Adamul qasd. Ya. Penghalang untuk dikafirkan, dia tidak sengaja. Bisa jadi, dan ini buktinya. Ini buktinya. Kemudian syarat yang ketiga, sekaligus penghalang yang ketiga, qiyamul hujjah ala syas muayyan qabla takfirih. Sampai kepadanya keterangan hujjah, ya, yang jelas kepada orang tertentu sebelum dikafirkan. Sebelum dikafirkan. Ini yang ketiga. Jadi kalau sudah sampai kepadanya keterangan yang jelas kepada orang tertentu, kemudian dia masih ngeyel juga, silakan, monggo dikafirkan. Jangan telat dikafirkannya, segera dikafirkan. Iya. Ini berkata Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala di dalam Muhalla jilid yang ke-12 halaman 135. Wala khilafa anna imra'an law aslam ya wa lam ya'lam syara'il Islam fa taqad anna al-khamr halal. Tidak diragui bahwasanya seorang yang masuk Islam dia tidak tahu syariat Islam dan dia berkeyakinan khamr halal. Anak-anak tanya sekarang, masih ada enggak seorang yang muslim mengaku bahwasanya khamr itu halal? Hah? Minuman keras itu halal? Ada enggak? Iya. FPI aja sweeping. Iya, masa masih, dan itu digembos di publikasi kan? Iya. Minuman khamr itu masih ada. Kalaupun kata beliau, ada yang masuk Islam, dia berkeyakinan khamr masih halal. Coba lebih ekstrim lagi. Wa alaisa alal insan sholah. Tidak wajib sholat. Subhanallah. Bukan cuman sekedar tidak sholat ya. Tidak sholat. Menurut pendapat yang benar. Dengan malas-malasan. Ya. Atau dengan keyakinan. Maka menurut pendapat yang benar adalah kafir. Iya. Menurut pendapat yang benar, orang yang tidak sholat, iya, baik cuma dengan malas-malasan alasannya, dia kafir. Tidak ada kebaikan di dalam Islam orang yang tidak sholat, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi sekarang bukan pembahasannya. Nanti kapan, insya Allah saya sudah sering nyinggung masalah kafirnya orang yang tidak sholat. Bilkuliyah. Iya. Iya. Walaupun alasannya malas-malasan. Ya. Wa alaisa ala insan sholat. Tidak wajib sholat. Apalagi punya keyakinan seperti ini. Sholat loh. Tiang agama loh. Kok dia yakini tidak wajib. Wah ini apa sekarang maklum minad din midaduruh. Kalau gitu apa patokannya. Ya. Wa huwa lam yablughu hukmullah. Dan tidak sampai kepadanya hukum Allah. Ah intinya. Hukum Allah sampai enggak kepadanya? Jelas tidak kepadanya. Ya, lam yakun kafiran bila khilaf yu'tad bihi. Lihat, itu tidak kafir. Tanpa perbedaan pendapat di antara ulama yang dianggap, mungkin aja ada perbedaan tapi enggak dianggap. Perbedaan dari siapa? Dari Khawarij, dari Mu'tazilah, dari Jahmiyah, seperti yang disebutkan Syekhul Islam tadi. Ya, tapi dari ulama yang mu'tabar di kalangan Ahlussunnah tidak ada beda. Hatta idza qamat alil hujjah fatamada hina idzin bi ijmal ummah ai ummah fa huwa kafir. Sampai apabila jelas datang kepadanya hujjah kemudian ngeyel ngotot terus di atas kekafiran seperti tadi, maka sepakat ulama bahwasanya dia kafir. Iya. Disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-12 halaman 523. Man kana mu'minan billahi wa rasulihi imanan mutlaqan wa lam yablughuhu minal ilmi ma yubayyin lahu shawab fa innahu la yuhkam bi kufri hatta taqum alaihil hujjah allati man khalafa kafar id katsirun min nas yukhti fi ma yatawal min alquran wa yajhal katsiran mimma yadud min ma'al kitab wasunnah wal khata wa nisyan marfu'ani an hajil umma wal kufr la yakunu illa ba'dal bayan. Barang siapa beriman kepada Allah dan rasulnya secara iman mutlak dan tidak sampai kepadanya keterangan ilmu yang menjelaskan yang benar bahwasanya kayak yang seperti ini tidak dihukumi dia kafir sampai jelas kepadanya hujjah, ya barang siapa yang menyelisihinya maka dia kafir. Karena banyak dari orang salah dia dalam memahami Al-Qur'an, takwil Al-Qur'an, ya, dan tidak mengetahui kebanyakan apa yang dimaukan dengan makna Al-Qur'an Sunnah secara salah, ya, maka kesalahan maupun lupa itu terangkat daripada umat ini. Dan kekafiran tidak mungkin kecuali setelah jelas baginya. Ya, setelah bayan. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Tariqul Hijratain. Ya. Berkata Ibnu Qayyim, "Qiyamul hujjah yakhtalif bi ikhtilafil azmina wal amkina wal ashkhas." Terus apa? Ya. Kata beliau, ini kaedah, lihat. Yang tidak dipahami orang-orang khawarij dan murjiah. Tegaknya hujjah itu berbeda-beda kondisinya, zaman, waktunya, masanya, tempatnya, orangnya. Subhanallah. Waktu, tempat, personnya. Faqad taqumu hujjatullah 'alal kuffar bi zamanin duna zaman. Bisa jadi hujjahnya Allah terhadap orang-orang kafir itu tegak pada satu masa, tapi masa lain tidak. Ada perbedaannya, enggak diserampangan, dipukul rata. Wa fi buq'atin wa nahiyatin duna ukhra. Bisa jadi satu tempat bukan tempat yang lain. Kama anna taqumu 'ala syakhsin duna akhar. Bisa jadi orang tertentu, orang lain tidak. Karena semuanya serba nisbi, relatif. Iya, semuanya serba nisbi, relatif. Bisa, kenapa? Dia katakan, imali adami aqlihi wa tamyizi. Bisa jadi dikarenakan akalnya. Dan dia juga tidak memayyiz. Seperti anak kecil atau orang gila. Yang kedua, li adami fahmihi alladhi yafhamul khitab. Iya. Kalladhi la yafhamul khitab. Walam yahdur terjumanu yutarjam lahu fahadha bimanzilatul asam. Bisa jadi tidak paham. Loh, artinya mungkin sudah sampai tapi tidak paham, tidak ngeh dia. Tidak paham. Iya. Kalau dia paham kitab, tidak paham kitab, tidak paham dia. Al-Qur'an maupun sunnah. Dan tidak ada datangnya terjemahan yang menerjemahkan dia seperti ini orang, seperti orang bisu yang tidak mendengar. Wala yatamakkan min al-fahm. Tidak paham dia, tidak mungkin bisa paham. Inilah empat orang yang diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala berikan dia sebelum dimasukkan ke neraka atau surga seperti ashabul fatrah itu. Ya, jadi di sini jelas bahwasanya hujjah tidak tegak kecuali dengan memahaminya. Dan mengkafirkan orang tertentu tidak bisa kecuali dengan kejelasan dan gamblang. Kemudian ini yang paling jelas. Ya, lihat. Yang paling jelas beliau katakan di Rosail, Rosail ini disarah sama Syekh Fauzan. Ya. Ketika Ibnu Suhaim menuduh Syekhul Islam Muhammad bin Wahab mengkafirkan Busiri. Antum tahu Busiri? Busiri itu terjatuh ke dalam kesyirikan uluhiyah, terjatuh ke dalam kesyirikan rububiyah, terjatuh ke dalam kesyirikan asma wa sifat. Ana tanya, ada yang lebih kufur dari ini? Tiga sisi. Ketika dia mengatakan, ya akramal khalqi man li aludzu bihi. Ya. Inda syiddatil amami, wahai makhluk yang paling mulia. Maksudnya siapa? Rasulullah. Dia berdoa kepada Rasulullah, siapa yang bisa melindungiku di hari yang nanti azab merata. Dia minta pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa kepada makhluk apa hukumnya? Syirik akbar ya akhi. Isti'adzah kepada makhluk apa hukumnya? Yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya? Hukumnya apa? Kafir syirik akbar. Rasulullah SAW bersabda, ya Fatimah binta Rasulillah. Ya. Wahai Fatimah bintu Rasulillah. Wahai Fatimah bintu Rasulillah. Ya. Wahai Fatimah putri Rasulillah. Ya. Ya. Anji nafsiki minan nar falam uni anki minallahi syai'a. Jangankan kamu wahai Busiri, Fatimah, wahai Fatimah putri Rasulullah, darah daging Rasulullah SAW, selamatkan dirimu dari neraka karena aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu Fatimah. Jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu. Ya Abbas amma Rasulillah. Wahai Abbas, pamannya Rasulullah. Selamatkan dirimu dari neraka, aku tidak sanggup. Ya, membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dirimu sendiri. Iya. Itu yang pertama. Kemudian dia katakan, wa min judika ad-dunya wa daratiha. Lihat, berkeyakinan Rasulullah SAW punya andil penciptaan dunia dan akhirat. Ada enggak yang lebih parah daripada ini? Hah? Ini keyakinan apa ini? Terus dia katakan, wa min ilmika ilmul lauhul mahfud. Ilmi lauhi wal qalami. Wah, luar biasa. Dan ilmumu wahai Rasulullah seperti ilmu di lauhul mahfud dan ilmu qalam. Bedanya apa sama Allah? Hah? Kalau tadi yang sekiranya berkeyakinan ada makhluk yakin perkara gaib esok hari itu aja kafir, ini yakin bahwasanya ada makhluk yang mengetahui seluruh perkara dunia dan akhirat dari awal penciptaan sebelum penciptaan semuanya tahu. Ya. Kenapa? Karena ilmu laul dan qalam, ilmu qalam, semua rahasia Allah ada di situ. Ya, lihat. Jahilnya wal iyadzubillah al-busiri. Lihat. Padahal lihat sejarah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perang Uhud. Perang Uhud. Kaum muslimin kalah bukan? Kalah. Rasulullah SAW terluka bukan? Terluka. Hamzah terbunuh. Dimakan jantungnya. Masa Rasulullah SAW kalau sudah tahu perkara ilmu kolam dan ilmu laut, masa Rasulullah SAW biarkan pamannya tercinta terbunuh? Kenapa enggak dirubah saja? Diundur saja peperangannya? Atau diatur siasat yang lain? Ya kan? Diatur siasat yang lain. Tapi kan terjadi apa yang terjadi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Rasulullah SAW tidak tahu perkara yang gaib. Kalau Rasulullah SAW tahu perkara yang gaib, Allah sudah jelaskan. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Walau kuntu a'lamul ghaib lastaktsartu minal khairi wa mamassina su. Ya. Ya. Kata Allah, perintahkan Rasulnya untuk mengikrarkan, aku Muhammad, kalau tahu perkara yang gaib, aku saya akan memperbanyak perkara kebaikan dan tidak akan memadorotkan kepadaku perkara keburukan sedikit pun. Tapi di sini Rasulullah tidak tahu perkara-perkara yang gaib sehingga terjadilah apa yang terjadi. Ya, terjadilah apa yang terjadi di situ terjadinya perang Uhud, pamannya yang tercinta Hamzah meninggal dunia dan seterusnya. Ya. Artinya itu bukan perkara yang ringan, berkeyakinan. Jadi di sini syiriknya uluhiyah, rububiyah semua sifat. Tapi apa kata Syekhul Islam Muhammad bin Lohab? Ya. Ada orang Ibnu Suyai mengatakan kamu mengkafirkan Busiri. Ya. Kamu mengkafirkan Busiri. Katanya hadza buhtanun adzim. Ini dusta yang jelas katanya. Artinya saya tidak mengkafirkan dia. Lihat. Itu sekelas Busiri kak, sudah parah seperti itu. Maka disarah oleh Syekh Fauzan rahimahullah taala. Syekh Shalih Al-Fauzan yang sering disalahpahami oleh sebagian orang bahwasanya Syekh Fauzan tidak berpendapat seperti ini. Apa kata Syekh Fauzan? Disarahnya, disarah loh, bukan difatwa, disarah. Itu menunjukkan maksudnya itu takrir dari beliau, bukan makomnya makom fatwa, takrir. Dia katakan li anna syekh la yara takfir muayyan illa ba'da iqamatul hujjah. Karena syekh tidak main mengkafirkan orang tertentu kecuali setelah adanya hujjah. Itu Syekh Fauzan. Antum lihat sarahnya di dalam Rosail Risalah Syekh Muhammad ila Ahlul Qasim. Itu disarah. Artinya ketika disarah itu dengan takrir, bukan makomnya makom fatwa. Iya. Jadi jangan disalahpahami perkataan Syekh Shalih Fauzan, perkataan Syekhul Islam Muhammad Wahab. Nah, ini lagi. Beliau katakan, "Wa idza kunna lanukaffir man 'abada sanam alladhi 'ala qubbati Abdul Qadir." Apabila kami tidak tegel untuk mengkafirkan orang yang menyembah berhala yang ada di kubahnya Abdul Qadir. Jadi sonam itu kuluman ubida min dunillah minal musakhas. Setiap yang disembah selain Allah SWT dari perkara-perkara yang terbentuk, bisa jadi bentuknya wujudnya kuburan, bisa jadi bentuknya nanti patung, bisa jadi bentuknya tempat-tempat keramat, ya, itu sonam namanya. Tidak harus ada patung Nabi atau patung Abdul Qadir, itu tidak harus. Ya, wasonam alladzi ala qabr Ahmad al-Badawi. Apa prakteknya? Orang yang dipraktek ketika mereka menjadikan kuburan selain Allah SWT, sembahan selain Allah SWT, itu namanya sonam. Dan yang semisalnya, ya, kami tidak mengkafirkan. Iya, lihat. Syirik akbar apa syirik kecil? Hah? Syirik akbar apa syirik kecil? Syirik akbar apa syirik kecil? Syirik akbar, ya. Ya. Kenapa? Li ajli jahlihim wa adami man yunabbihum. Dikarenakan kejahilan mereka dan tidak ada yang mengingatkan mereka. Fa kaifa nukaffir man lam yusyrik billah? Ya, apalagi selain dari itu. Itu sudah parah, sudah seperti itu. Ya, kami tidak berani mengkafirkan karena mereka jahil, tidak ada yang mengingatkan kepada mereka. Apa mereka di kampung-kampung? Enggak, kuburan Badawi itu di tengah kota. Kuburan Abdul Qadir juga di tengah kota. Bukan orang kampung. Iya. Ya, sebagian nusakh ada man yufahimuhum. Ya. Sebagian nusakh tidak ada yang memberikan mereka pemahaman. Ini soreh bahwasanya beliau itu ketika berbicara tentang pengkafiran seseorang itu harus dengan qiyamul hujjah. Ya. Maklum mereka yang disebutkan oleh beliau itu tinggal di negeri Islam. Ya, di kuburan Abdul Qadir itu kan di negeri-negeri Islam, bukan di negeri Sumatera bagian dalam, itu bukan negeri Islam, ya Afi. Padahal Quran dan Sunnah itu ada pada itu, ya. Terus, nah ini yang lebih sulit untuk dipahami oleh orang-orang Khawarij. Alla yakuna syakh al-muayyan mutawwilan. Ini. Jadi salah satu syarat mengkafirkan orang muayyan dan sekaligus sebagai penghalang dari untuk mengkafirkan seorang muayyan, dia bukan orang yang muawwil. Tidak dengan takwil. Nanti akan kita bahas takwil yang sahih. Ya. Jadi dilihat apabila orang yang melakukan kekufuran, kufur akbar, syirik akbar, kalau dia dengan takwil yang sahih, maka tidak bisa dihukumi dia kafir. Dalilnya apa? Dalilnya jelas ayat surat Al-Baqarah di akhir ayat itu, di akhir surat, Rabbana la tu'akhinna inna sina waqtana. Ya, wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukumi kami apabila kami lupa dan kami salah. Ya, hadisnya jelas, innallaha wada'an ummati al-khata'a wa nisyan wa mastukri 'alaih. Allah SWT memaafkan bagi umatku kesalahan, kelupaan dan apa yang mereka terpaksa karenanya. Lihat, berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala dalam Minhajus Sunnah halaman 358 jilid yang keempat, beliau berkata, al-muta'awwil al-mukhti' maghfurun lahu bil kitab was sunnah. Orang yang takwil terus salah, ya, memahami Al-Qur'an dengan salah, hadis dengan salah, tapi niatnya untuk ijtihad, ini dimaafkan. Ya, karena doa kaum mukminin Allah sebutkan, Rabbana la tu'akhinna inna sina. Terus Allah berfirman dalam hadis kudsi, qad fa'altu, aku telah lakukan yang seperti itu. Ya. Itu dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dari hadis Rasulullah SAW, coba lihat. Ya. Dari hadis Rasulullah SAW, tadi telah kita sebutkan, ya kan, takwilnya yang dilakukan oleh siapa? Siapa ingat? Dari hadis sehingga dimaafkan, siapa? Siapa? Mu'ad bin Jabal. Iya, Mu'ad bin Jabal itu dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Padahal dia sujud kepada Rasulullah. Rasulullah makhluk bukan? Makhluk. Sujud kepada makhluk apa hukumnya? Syirik akbar. Tapi apakah Mu'ad itu kafir? Tidak. Ya. Ya, di sini disebutkan ya. Dalil yang berikutnya di zaman di zaman Umar itu ada sebagian sahabat yang menghalalkan khamr. Iya. Lihat, menghalalkan khamr. Ada enggak yang yakin khamr itu halal di kalangan kita? Kafir enggak? Kafir. Ya. Kenapa? Karena mentakwil. Mentakwil halalnya khamr dengan firman Allah surah Al-Maidah ayat 93. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu. Tidak mengapa bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tidak mengapa baginya, bagi mereka terhadap apa yang mereka makan selama mereka itu sudah bertakwa dan beriman. Oh, kalau kita sudah beriman dan bertakwa, berarti semuanya tidak apa-apa. Ah, itu namanya takwil. Ya, lihat di sini. Lihat di sini. Apa kata Umar? Akhta'ta ta'wil. Kamu salah dalam mentakwil. Ya, sehingga mereka minum-minum itu. Iya, minum-minum. Ya. Tapi disalahkan sama Umar, tapi tidak dikafirkan. Iya. Tidak dikafirkan, cuma dihukum saja. Ya, setelah meminta saran dari sahabat yang lain. Ya, karena kalau tidak dihukum nanti seolah-olah ada bentuk pembenaran dan lain sebagainya. Sehingga di sini, lihat di sini. Ya. Bantahan terhadap sebagian orang yang mengatakan kalau perkaranya yang apa namanya? Yang jelas, gamblang, maka ya dikafirkan. Kalau tidak jelas, maka tidak. Batasannya apa? Gamblang dan jelas atau tidak jelas dan tidak gamblang itu batasannya apa? Dikatakan al-Allamah Ibnu Taimiyah itu amrun nisbi. Ya tadi siapa yang paham saripati apa yang saya bawakan dari Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tahu itu semuanya nisbi, relatif. Kejelasan dan kegamblangan itu relatif. Apa? Ma'luminat din darurah itu apa dawabitnya? Beda. Berbedanya li kulli zaman wa makan al-amkina wal azmina wal asqas beda-beda. Apa? Ma'luminat din darurah. Salat, antum kira salat? Ya, saya sebutkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa jilid ke-7 halaman 619. Wala yukaffar sakhl muayyan hatta taqum al-hujjah. Tidak dikafirkan orang tertentu sampai jelas baginya hujjah. Kaman jahada wujubus shalah. Salat ma'lum min ad-din darurah. Ma'lum min ad-din darurah untuk kita, untuk sebagian orang belum tentu. Ya, seperti orang yang mengingkari kewajiban salat. Wah, luar biasa kok masih ada orang yang mengaku Islam mengingkari salat, kata termasuk itu kata Syekhul Islam. Ya, termasuk itu. Wastahalla al-khamr waz-zina wa ta'awwal kama fa'ala as-sahaba fi ta'ibati istaulul khamr, termasuk yang mengingkari kewajiban salat, kewajiban zakat, menghalalkan khamr, mengharamkan zina dan mentakwil itu. Ya, luar biasa. Apa enggak parah itu? Tapi beliau katakan la yukaffar sahmayan. Tunggu dulu sampai tegak kepadanya hujjah. Itu penting, ya. Ini seperti itu. Ya. Makanya beliau katakan innal mutaawwil. Makanya beliau katakan orang yang mentakwil Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Maksudnya mutaba'atul rasul di dalam Minhajus Sunnah jilid yang kelima halaman 239, orang yang mentakwil maksudnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukaffaru li fasq idza ijtahada fa akhta. Tidak dikafirkan dan bahkan tidak difasikkan kalau dia beristihad kemudian salah. Ini memang masyhur dari sebagian orang dalam permasalahan amaliyah. Ya. Amma masalil aqaid fakasimun nas kafar muqti'in fiha. Sebagian orang mempermasalahkan, mengkafirkan dalam permasalahan akidah. Ya. Kata beliau, hadzal qaul la yu'rab an ahadin minas sahabatu tabi'in lahum bi ihsan. Ini pendapat yang tidak dikenal dari kalangan sahabat dan tabi'in. Wa jangankan itu. Wala an ahadin min a'immatil muslimin, bahkan tidak dikenal dari pendapat imam-imam kaum muslimin. Ya, lihat. Pendapat yang membeda-beda masalah akidah. Kalau akidah jelas, kalau amaliyah tidak jelas. Ya. Ini asal fin aqwal al-bid'ah. Ini asalnya dari perkataan al-bid'ah yang melakukan bid'ah, yang wa yukaffiruna man khalafahum, dan mengkafirkan orang yang melisihinya, kal khawarij al-mu'tazilah wal jahmiyah. Wah, hati-hati. Jadi cikal bakalnya itu pendapat dari khawarij, mu'tazilah dan jahmiyah. Ya, kok bisa muncul di tengah-tengah kalangan alus salafiyin alus sunnah. Taib. Ya, saya sebutkan lagi perkataan Syekhul Islam. Yang lebih gamblang lagi. Ya, dia katakan, ya, setelah beliau jelaskan di dalam kitabnya Rad al-Bakri, walihada kuntu aqulil jahmiyah minul hululiyah wan nufa alladziina nafau anna Allah fawqal 'arsy lama waqat mihnatuhum ana law waafaqtukum kuntu kafiran li'anni alam anna qaulakum kufur wa antum indila takfurun li'annakum juhal wa kana hadza khitaban li ulama'ihim. Ya, ya, lihat di sini, perhatikan dengan seksama mauqifnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala. Aku pernah berbicara dengan pembesar Jahmiyah dari kalangan Hululiyah dan orang-orang menafikan ilmu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hululiyah loh. Hululiyah yang berkeyakinan makhluk menyatu dengan Allah. Oh, ini enggak ringan ini. Iya. Berat ini. Sampai ulama mengatakan ini itu lebih parah dari kekufuran Nasara. Ya, yang mengatakan Allah bersemayam pada Isa. Ini lebih berat. Ini pada banyak, kalau itu pada satu titik, pada tiga titik, pada Isa, pada malaikat Jibril, sebagian lain pada Maryam alaihissalam. Ini enggak, setiap syekh turuk, syekh tarekat, Allah menyatur situ. Berarti lebih parah kan? Lebih parah ini kekafirannya. Dia katakan, aku katakan kepada orang-orang dari kalangan Jahmiyah dan kepada orang-orang Hululiyah. Wah, luar biasa. Hululiyah, ya, lau ana lawafaktukum, kalau aku sama seperti kalian, mengikuti kalian, niscaya aku sudah kafir, ya, karena aku tahu perkataan kalian perkataan kufur dan kufurnya parah sudah, karena tidak bisa membedakan antara Allah dan makhluknya, ya, karena Allah ada pada masuk kepada tubuh manusia. Wa antum indila takfurun, kalian tidak kafir karena kalian tidak mengerti permasalahan ini. Ini anak tanya, Syekhul Islam ini berbicara kepada kerucu-kerucunya apa pembesar-pembesarnya? Pembesar-pembesarnya yang mungkin di antara mereka ada yang hafal Quran dan hafal hadis. Iya. Lihat. Seperti itu. Beliau katakan lagi. Ya, di dalam halaman berikutnya. Ba'da ma'rifati ma ja'a bi ar-rasul na'lam bid-darurah. Iya. Setelah kami mengenal apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam, kami tahu dengan pasti. Nah, ini yang diistilahkan oleh ulama ma'lum minad-din bid-darurah. Kami tahu dengan pasti. Ma'lum minad din bid darurah, tahu dan pasti. Apa tahu dan pasti? Annahu lam yusra li ummati an tad'u ahada minal amwat. Ya, perkara kata Syekh Islam, kalau aku yakin perkara ma'lum minad din bid darurah, aku yakin. Apa contohnya? Contohnya syariat tidak, Islam tidak mensyariatkan, Allah tidak mensyariatkan, Rasulnya tidak mensyariatkan untuk meminta kepada makhluk dari kalangan orang yang mati maupun para nabi maupun orang soleh maupun selainnya. La bilabdil istighosa wa la bighairiha, tidak dengan lafal istighosa, tidak juga yang selainnya. Wala bilabdil isti'adah wala bighairiha, semuanya mau minta perlindungan, mau minta keselamatan, pokoknya minta kepada selain Allah SWT dari kalangan orang-orang mayit maupun jin, nyerokidul maupun yang selainnya itu, semar maupun yang selainnya itu, ya semuanya itu ma'luminaddin bidarurah, tidak disyariatkan oleh Islam. Kama anna ulam yusra li ummatihi as-sujud li mayit wala li ghairi mayit, sebagaimana saya yakin dengan seyakin-yakinnya ma'lum minaddin bidarurah untuk tidak boleh sujud kepada orang yang mati maupun orang yang hidup. Ya, lihat, menurut Syekh Islam ini adalah perkara yang ma'lum minaddin bidarurah menurut dia. Ya, beliau katakan bal na'lam annahu naha an kulli hadil umur, dan saya yakin, kami yakin syariat melarang semua perkara ini. Ya, dia katakan wa anna dzalika min asyirk alladzi harramahu Allah taala wa rasuluhu, ini termasuk syirik, yang syirik akbar, ya, yang Allah haramkan dan Rasulnya haramkan. Lihat, lakin, lihat, lakin li ghalabatil jahl wa qillatil ilm bi athar risalah fi katsiril mutaakhirin lam yakun takfiruhum bidzalik hatta yatabayyan lahum ma jaa bi rasul mimma yukhalifuhu. Akan tapi dikarenakan jahilnya dan kurangnya ilmu dengan perkara-perkara risalah yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Al-Quran dan Sunnah, di kebanyakan orang mutaakhirin. Lihat, di kebanyakan orang mutaakhirin. Maksudnya siapa mutaakhirin? Maksudnya itu Syaikh bin Baz, Syaikh Utsaimin. Siapa orang-orang mutaakhirin maksudnya dia? Siapa maksudnya dikatakan oleh Syekhul Islam? Dikarenakan meratanya, kebanyakan meratanya kejahilan dan kurangnya ilmu di kebanyakan orang mutaakhirin. Maksudnya siapa anak tanya? Siapa Abu Auza'i? Di zaman Syekhul Islam 800 tahun yang lalu, ya akhi. Apalagi zaman sekarang yang lebih parah lagi. Layati zamanu illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Kata Rasulullah SAW, tidak akan datang suatu masa kecuali masa yang setelahnya lebih jelek daripada masa yang sebelumnya. Iya. Itu di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ulama pada saat itu masih banyak. Iya. Ilmu masih banyak, masih bertebaran. Tapi dia katakan, li ghalabatil jahl wal ilm bi athar risalah fi katsirin mutaakhirin, di zaman sekarang ini sudah berkurang. Apalagi zaman sekarang. Apa enggak mungkin uzur lebih diberikan? Iya, kata dia, lam yakun takfirum bidzalik, maka tidak pas untuk mengkafirkan mereka dalam permasalahan itu. Padahal tadi konteksnya apa? Konteksnya apa? Konteksnya dia katakan sujud, ya, kepada orang mati maupun orang hidup. Konteksnya dia katakan doa istighosa kepada orang mati maupun orang hidup. Ya, anak tanya, ini syirik akbar apa syirik kecil? Syirik akbar. Jelas atau bukan? Jelas, kata beliau, ma'lu na'lam bidaruroh. Ini kita ketahui dengan yakin dan pasti. Dan saya katakan juga, anak yakin dengan pasti seperti itu kafir. Tapi kenapa kata Syekhul Islam, kalau sekiranya di zaman Syekhul Islam aja masih bisa dibeli uzur, ya kan, apalagi zaman sekarang. Iya apalagi zaman sekarang, ini sudah sangat asing gitu, sudah sangat asing ilmu yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, oleh yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Allah dan Rasulnya. Lam yakun takfirum bidalik, tidak pas untuk main kafirkan seperti itu. Kenapa? Hatta yatabayyan, sampai jelas bagi mereka keterangan dari Allah dan Rasulnya dan apa yang menyelisihinya. Ya. Saya lihat. Ya, dia katakan di dalam Rad al-Bakri juga, wa kana ba'dul akabir min asyuyukh al-arifin min ashabina yaqul hadza adzama bayyantahu lana li ilmihi bi anna hadza asluddin. Subhanallah. Sebagian pembesar-pembesar masyayikh, bukan orang-orang kampung pedalaman suku terpencil, bukan juga orang yang baru masuk Islam, ini akabir minasyuyukh, pembesar-pembesar masyayikh di zaman beliau. Ya. Apa katanya? Hadza ini perkara yang paling besar yang engkau telah jelaskan kepada kami. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu wahai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, baru sadar dia. Lihat, bukan orang-orang yang pedalaman-pedalaman. Ya. Karena tahu ini adalah asal perkara agama, pokok fondasi perkara agama. Ya. Terus apa dong kalau begitu yang jelas maupun yang tidak jelas? Ya kan semuanya relatif seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala tadi. Ya kan apa kalau gitu? Dobitnya. Artinya masing-masing person beda satu sama lainnya, ya akhi. Ya. Yang semisalnya beliau sebutkan di Majmu' Fatawa jilid yang ketiga, ya. Halaman 354, innal maqala takunu kufran kaja di shalah wa zakah wa siyamul hajj wa tahlil zina wal khamr wal maisir wa nikal zawatul maharim. Bisa saja suatu perkataan itu kafir seperti menolak salat. Antum yakin enggak menolak salat itu kafir? Yakin? Iya. Yakin enggak zakat itu wajib? Yakin enggak, Pak? Yakin. Menolaknya apa hukum menolak zakat? Kafir enggak? Kafir. Kafir. Iya. Yakin enggak orang yang menghalalkan apa hukumnya menghalalkan zina? Kafir. Apa hukumnya menghalalkan khamr? Menghalalkan nikah dengan ibu apa hukumnya? Bukan cuman terjatuh kepada zina kepada ibu, tapi menghalalkan nikah dengan ibu. Kafir. Menghalalkan nikah dengan saudari-saudari juga kafir. Lihat, ini kan bukan perkara yang ringan. Oh, ini kan sudah jelas. Ya, jelas. Iya, tapi dengan kejelasan seperti itu apa kata beliau? Ya, perhatikan yang sama, summal qail biha qad yakunu bihaitsu lam yablughul khitab. Tapi bisa saja orang yang berkata seperti itu tidak sampai kepadanya khitab. Wa kadza la yukaffar bihi jahidu, sehingga demikian juga tidak dikafirkan orang yang menolaknya. Ya. Seperti dikata-katakan, seperti orang yang baru masuk Islam, seperti orang yang tinggal di pedalaman, lam tablu syariat Islam, ini tidak mungkin dikafirkan dengan mengingkari seperti itu sampai jelas baginya. Wa maqalatul Jahmiyah min hadzan nau, dan perkataan Jahmiyah itu seperti ini juga. Ya. Dan bahkan lebih parah sebenarnya. Kalau mereka mengingkari, ya, kalau orang-orang tadi mengingkari sholat, zakat itu, ya kan itu kan satu sisi itu perkara-perkara amaliyah yang diingkari. Tapi Jahmiyah lebih parah daripada itu kata Syekhul Islam. Ya, lebih parah. Kenapa? Fa inna jahada lima huwa rabb ta'ala alaihi. Karena mereka menolak apa yang semestinya untuk Allah. Ya, sehingga mereka berkeyakinan Allah bersemayam kepada kita. Itu kan sudah parah sekali itu. Sehingga kalau sudah sampai seperti itu, mereka tidak lagi sholat. Ya, ini kan parah seperti itu. Kenapa? Karena ngapain sholat kesadarkan untuk beribadah kepada Allah, sementara Allah di dalam badanku. Parah bukan? Ya parah itu. Kata beliau, dia katakan, wa maqalatul Jahmiyah min hadzan nau, seperti ini. Bahkan lebih parah, karena mengingkari hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengingkari hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, hululiyah. Nah, jadi kesimpulannya beliau katakan, al-qaul qad yakunu kufran, perkataan atau perbuatan bisa jadi kafir. Akan tapi untuk mengklaim seorang yang melakukannya itu kafir, itu layuhkam bikufri hatta taqum al-hujjah. Ya, tidak dihukumi kufur sampai tegak padanya hujjah. Ya. Ini sudah jam 9 lewat. Ya. Jadi ada yang terakhir, nanti akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Ya, ada tiga syarat takwil yang disebutkan oleh ulama takwil yang sa'il. Baik. Jadi ikhwan fillah rahimanallahu yakum, ini pintu. Sebenarnya permasalahan ini pintu terjatuh padanya pintu untuk membuka bagi orang-orang khawarij untuk masuk ke tengah-tengah sob alusunnah, sehingga menggiring mereka untuk mengkafirkan mujtama secara umum. Pintu itu sehingga disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Mar'i sekitar di Damaj sekitar berapa 2000 ya, sekitar 10 atau 11 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu, saya lupa. Beliau sebutkan permasalahan ini tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama, antara ulama Ahlussunnah tidak ada, kecuali ulama-ulama yang dari kalangan Khawarij ya, ada perbedaan ya, cuman sebagian nas-nas nusus-nusus kalangan kalangan ulama yang disalahpahami, seperti kemarin Syekh Fauzan atau Syekh Muhammad Al-Harb disalahpahami, semuanya bentuknya kafir mutlak. Iya. Iya. Kalau sudah terpenuhi persyaratannya bisa saja dikafirkan secara muayyan, bisa saja. Kenapa tidak? Iya, tapi harus terpenuhi syarat-syaratnya, sehingga beliau tidak berani coba. Bu Siri yang seperti tadi. Luar biasa. Siriknya syirik uluhiyah. Berdoa kepada Nabi, berlindung kepada Nabi, berkeyakinan Nabi punya andil penciptaan dunia akhirat, ya kan? Terus berkeyakinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengetahui ilmu yang gaib yang ada di laul mahfud dan yang ada di kolam, itu kan parah, ya? Apa bedanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari tiga sisi ini? Tapi beliau tidak berani untuk mengklaim kafir. Ya kenapa? Ya karena belum sampai kepadanya bisa jadi belum sampai kepadanya hujjah. Ya bisa jadi belum sampai kepadanya penjelasan, dia takwil seperti itu. Nah, mungkin aja persen-persen tentu dikafirkan karena sampai kepadanya hujjah, ya harus dikafirkan seperti itu. Orang yang sampai kepadanya hujjah ya harus dikafirkan. Ya. Yeah. Untuk orang-orang tersentuh belum sampai kepadanya hujjah atau tidak paham, ya bagaimana mau dikafirkan? Ya, baik. Mudah-mudahan ini ada faedahnya. Ya. Dan ana berpesan kepada ikhwan semua, al-haq dalatul mu'min. Kebenaran itu adalah hal yang paling berharga dari seorang mukmin yang harus kita cari. Jadi kalau seandainya sudah berkeyakinan, jangan sungkan-sungkan untuk rujuk, jangan malu untuk rujuk, untuk kembali kepada al-haq. Ya, sebelum Allah butakan mata hati, wal iyadz billah. Ya. Ini kata Syekhul Islam tadi, ini tidak dikenal pendapat seperti ini dari kalangan salaf, ya. Tidak juga dari kalangan a'immatul muslimin, ya. Ini cuma muncul dari kalangan khawarij, dari kalangan mu'tazilah, dari kalangan jahmiyah. Jadi, mudah-mudahan dengannya kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah, sehingga kita tidak terjatuh ke dalam fitnah pola pikir khawarij, dan kita juga tidak terjatuh kepada pola pikir murjiah yang tidak mempermasalahkan orang-orang yang terjerumus ke dalam dosa dan kesyirikan maupun kekufuran selama dia sudah berkeyakinan Allah SWT itu tidak berhak untuk ditandingi kecuali Allah SWT. Seperti itu kita kan mengatakan itu hal yang bahaya, itu hal yang besar. Tapi untuk menggiring kaum muslimin bergampang-gampangan untuk mengkafirkan seseorang yang terjatuh ke dalam kekafiran, maka ini yang batasan antara Ahlussunnah dengan Khawarij. Ini pintu sebenarnya. Ya, sehingga saya harus berbicara sampai jam 9 lewat 10 menit. Ya, mudah-mudahan tapi dengan ini saya berharap dengannya Allah SWT membukakan pintu hati kita, melembutkan hati kita, sehingga kita menerima al-haq, ya, kebenaran yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah, dan tidak segan-segan dan malu-malu untuk rujuk kepada Al-Haq. Taib. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.